بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari al-mabni al-dhamm yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham Abu Ahmad. Qablu wa ba'du. Qablu wa ba'du mabni al-dhamm dengan beberapa syarat. Apa saja? Indahnya apa saja? Harus yang dia mabni alam dong makto apa anil idhofa, artinya dia terputus dari idhofa. Yang pertama, yang kedua, syarat yang kedua man disebut idhofa, niatkan tetap ini apa wanuya makna taim dan diniatkan makna idhofah. Di sana ada tiga kondisi yang lain yang na'am di'rab dengan i'rab apa? Dzarf. Ya, mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Dan di antara asma mabniyah juga yang disebutkan oleh Ibnu Hisham selain qablu wa ba'du apa? Al-jihadusid seperti al-jihadusid yaitu apa? Amam, warok, taib. Di situ juga sama khonifillah perinciannya. Nah, sebagaimana dalam qablu wa ba'du. Dan terakhir kemarin kita baca faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Kritikan beliau terhadap pendapat sebagian ahli lughah bahwasanya wara'a datang bermakna amama. Nah, beliau tegaskan enggak bisa. Naam. Wara'a bermakna amama. Walaupun ikhwan fillah zahir yang mudah untuk kita memahaminya. Naam. Sebagaimana dalam ayat juga. Naam. Amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Fakana wara'ahum malikun. Ini yang dimaksud adalah yang di depannya. Ini semuanya sepakat khonifillah bahwa yang dimaksud di depannya, cuma Ibnu Qayyim ingin menegaskan dari sisi lughawi bahwasanya wara'a tidak bisa dimaknakan amama. Wara'a di antara maknanya adalah apa? Ba'd. Ya ba'da atau ba'du kalau terputus dari itu. Nah, sehingga dibawa kepada apa? Setelahnya. Nah, dari sisi apa? Ketika mereka kembali. Ketika mereka kembali ya tetap akan menemui malik tersebut. Tapi ini ada syekh min at-takalluf ikhwan fillah. Wallahu ta'ala alam apa yang disebutkan ahli lughah itu lebih mudah. Nah, bahwasanya di sana memang ada asma al-afdal. Isim yang memiliki apa makna berkebalikan. Nah, wara'a bisa bermakna khalfa dan bisa bermakna amama. Barakallahu fiikum, kita masuk pada poin yang berikutnya atau jenis mabni yang keempat. Al-mabni ya'la sukun. Qala rahimahullah walamma faragtu min dhikril mabniyya 'ala dhamm dzakartu al mabniyya 'ala sukun wa masaltuhu biman wa kam taqulu ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama fatajidu man mulazimatan lisukuni fil ahwali tsalatsah. Nah, ini semuanya jelas, ya kan? Perhatikan man, Nah, kita dapati tetap terus. Nah, dalam kondisi apa? Sukun akhirnya. Padahal awamil berbeda-beda. Wa kadza taqulu kam maluk wa kam mabdan wa kam 'abdan malakta wa bi kam dirhamin ishtaraita. Fakam fil mithal al-awwal fi mawdhi'i raf'in bil ibtida'i 'inda sibawayn wa 'ala al-khabariyyah 'inda al-akhtash wa fi tsani fi mawdhi'i nasbin 'ala al-maf'uliyyah bil fi'l alladhi ba'daha wa fi tsalith fi mawdhi'i khafdin bil ba'i wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsati kama tara. Nah, dan telah kita lewat ya khanifillah bahwasanya mabni 'ala sukun merupakan apa? Asal. Naam, dari binanya isim. Dan dicontohkan di sini dengan man serta kam. Taim. Lalu kenapa mabni dari isim-isim ini? Naam. Kita lihat catatan yang ketiga, catatan kaki ketiga. Iqra Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyat min li syabab. Buniyat smin li syabahima bil harfi fil wad'i fima idha kanat nakiratan mausufatan. Nah, berarti apa? Syabah man itu apa? Syabahul wad'i. Kenapa? Karena apa? Wad' dari huruf kan apa? Satu huruf atau dua huruf. Dan di sini man terdiri dari hanya dua huruf. Au fihi wa fil ma'na fima idza kanat syartiyatan au istifhamiyatan au fihi wa fil iftiqari fima idza kanat mausulatan. Nah, karena man ikhwanikillah termasuk di antara isim yang memiliki banyak wajah. Nah, banyak wajah. Tayyib. Apabila dia itu nakirah mausufah, maka penyerupaannya dengan isim dari siapa? Dengan huruf dari isim wada. Taib. Adapun kalau dia itu syartiyah atau istifhamiyah, maka dari isim makna. Sedangkan kalau dia itu mausul, maka dia syabah dari sisi iftikar. Karena mausul tidak bisa dia berdiri sendiri. Mesti butuh kepada apa? Butuh kepada silah. Nah. Wa bunyat kam li syabahima bil harfi fil wad'i wal ma'na. Syabahiha. Li syabahiha bil harfi fil wad'i wal ma'na. Fa idza kanat istibhaman fa hiya tushbihu hamzatal istibhami fil ma'na. Wa idza kanat khabariyatan fa hiya tushbihu fil makna rubba fi ifadati taksir. Nah, kam juga memiliki beberapa wajah manifina. Nah, dia mabni dikarenakan apa? Syabahul wad'i wal makna. Tayyib. Babila istifham, maka apa? Dia memiliki hamzah, menyerupai hamzah istifham, berarti ini syabah fil makna. Tayyib. Babila dia itu kam khabariyah, kam khabariyah, maka dia menyerupai apa? Rubba, dari si makna juga. Tayyib, dari si makna. Rubba harf. Tayyib, yang memberikan makna taksir. Tayyib. Ba'da. Man tahtamilu antakuna mausulatan. Nah, sekarang di i'rab apa? Ja'ani man qama. Ja'ani man qama. Man di sini dikatakan oleh Syekh apa? Tahtamilu antakuna mausula. Ja'ani man qama berarti ja'ani alladhi qama. Terus au nakiratan mausufatan ay syakhsun qama. Wa kaunuha mausulatan awla li'annahu asya'i'un al-kathiru fi amsal hadha at-tarkib wa li'anna al-kisai za'ama annahu la yajuzu an takuna fi nahwi hadha at-tarkib mimma la yakhussun nakirati nakiratan mawsufatan wa ka'annahu rahimahullahu ta'ala asyara ila ma dzakarna min taqdimi ihtimali kauniha mawsulatan ala ihtimali kauniha nakiratan mawsufatan. Naam. Jadi ihtimal kuat bahwasanya ja'ani man qama, man di sini mausula. Berarti i'rabnya bagaimana? I'rab Abdul Malik. Koma filun madin kami alfati lah mahalahu mihali rapapa ini tu demir mustatir jawazan takdirku huwa wa jumlah tulmin alfi liwafa ilihi silatul mausul lah mahalahu mihali. Nah, koma jumlah ya lah mahalahu mihali rap silah mausul tayy santa. Ja'ani man qama. Jadi man di sini na'am mausulah. Dan ini lebih kuat. Kenapa? Karena ini dikatakan asy-syai' al-katsir fi amsali hadza tarkib. Ini yang lebih tersebar, lebih banyak penggunaan untuk tarkib yang seperti ini. Daripada apa? Dikatakan sebagai apa? Nakirah mausufah. Tayyib nakirah mausufah. Bahkan apa? Kisah ya khanifillah menganggap tidak boleh. Naam, untuk pada yang semisal tarkib ini yang naam untuk dikatakan itu nakirah mausufah. Kemudian ra'aitu man qama Arif ya Abdullah. Ra'aitu man qama. Ra'aitu fi madin madin al-sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Kenapa mabni ala sukun? Ra'aitu ra'a fi'lun madhi mabniun ala sukun. Kenapa? Naam, litisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Waqta. Waqta dhamir muttasil. Naam. Takdir mu'anna. Mabniun ala dhamir takdir mu'anna. Dia enggak muqaddar, dia dhamir dhahir di situ. Damir muta, damirun mutasilun mamniun ala dham terus fi mahalli raf'in. Naam, isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin mansubun mahali nasbin maf'ulun bi. Taib qama qama fi'lun madin mabniun ala al-fathi ya mahali lahu min al-i'rab. Taib wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Naam. Wal jumlah fa'il apa? Fi'il fa'il. La mahala lahu min al-i'rab. Kenapa? Silah mausul. Tayyib. Wa marantu biman qama. Naam. Arif bisurah. Zakaria. Marantu biman qama. Marantu fi'il ma'lum al-sukun. Ikhtisari bi dhamir al-harf la mahalla lahu la mahalla lahu min al-i'rab wa ta dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli raf'in fa'il alba harf jar mabni ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab man ismu masul masulun mabniun ala sukun fi mahalli dharrin jamil fi mahalli dharrin mana min dini bibi bilba baik wala tu dharrihi sukun ha pemain sudah pemain ism mausul mabniun ala sukun bimim bibi bilba mabniun ala sukun bilba ha tadi sudah betul kok man ism mausul mabniun ala sukun fi mahall jarr bilba ha qama fil ma'a fil mal mabniun ala fath la mahall lahu jarr wa fa'iluhu damirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa terus wa jumlatun fi'liyatun la mahala laha min al-i'rab li'annahu sifatun mausul. Nah, pada contoh-contoh ini yang kau dapati man mulazimatun mulazimatan lisukun fil ahwali thalathah, ya, senantiasa menetapi sukun. Ini untuk contoh man. Wa kadza taqulu kam maluk. Nah, kam maluk. Apa sahih? Dibaca. Maluk. Untuk rohmu kan isma istighfar mempunyai ala sukun fi maluk ini tidak ala ra'i si bawai. Ala ra'i. Ala ra'i si bawai. Berarti si bawai, berarti di sini ada khilaf akhwan filah mengenai kam. Nah, kam di sini isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Taib. Menurut apa? Menurut pendapat si bawai. Yang nanti akan diperjelas dalam perkataan Ibn Hisham. Terus. Maluka maluku berkubur marfu'un wala muturafihi abdumatul dhuhiratu ala akhirihi wa mubab wal kat domir muttasilun mabinan al-fakti fi mahalli jarin bin mubab wa kam وكم على رأي الأخفش خبر مقدم والمال كان مبتدا مؤخر. نعم. Mana yang biasa dipakai ini? Pendapat siapa atau pendapat Akhfash dalam pengiraban? Akhfash. Nعم. Dan ini lebih mudah kan bila ketika seorang bertanya kam maluk. Kam maluk. Biasanya ya kam ini fi mahali rafin khabar muqaddam kemudian maluk fi apa mutada muakhar. Untuk mengetahuinya tinggal diambil dari jawaban. Untuk mengetahui na'am kedudukan isim istifham yang mabni kedudukannya dalam i'rab apa, ya tinggal dibalik. Misalnya kam maluk, seorang tentunya akan menjawab mali apa misalnya. Taib mali na'am asyratu alaf. Misalnya. Berarti mali sebagai mubtada ya kan? Kemudian yang dipertanyakan di sini khabar, berarti kam itu sebagai khabar muqaddam. Jadi ra'yul akhfash di sini nah lebih kuat dan itu yang lebih banyak digunakan oleh para para pengi'rab. Terus wa kam 'abdan malakta Ahmad. Kami isim istifham di mahalli naslin maf'ulun bih muqaddam abdan tamyiz bikam malakta fa'il apa? Fi'il mafa'il fi'il mafa'il di i'rab lengkap malakta. Nah dia fi'il mafa'il tapi di i'rab secara lengkap malakta fi'il apa? Fi'il madhi fi'il madhi sukun. Taib. Terus ada dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Naam, santa. Kam 'abdan malakta? Berapa budak? Naam. Yang kau miliki. Taib berarti kam di sini isim istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Kenapa? Ini karena jadi dipukul rata saja, dalam artian kaidahnya serempak, baik pada kam maluk atau seperti ini kam amdan malakta. Kan kalau pakai kaidah tadi yang dipakai oleh Akhfash, ketika ditanya kam amdan malakta, yakni malaktu misalnya berapa, ya kan, malaktu amdain misalnya, berarti apa, amdan ini sebagai maf'ulun bih, berarti kam yang bertanya tentang jumlah ini, ya dia kedudukan sebagai maf'ulun bih. Nah, ini lebih mudah. Nah, kam amdan malakta berarti kam ya isim istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Kemudian abdan tamyiz. Nah, mansub. Apa yang menasabkan tamyiz? Nah, jangan sampai lupa. Dalam awamil. Yang menasabkan tamyiz jelas dia amil makna atau amil lafzi? Amil makna. Amil lafzi. Ya? Jelas amil lafzi. Taib. Maka khilaf yang yang menasabkan itu apa? Apakah fi'il atau jumlah sebelumnya atau kamnya di sini? Nah, ini diperoleh lagi. Dilihat tentang apa amil yang menasabkan tamyiz. Karena kita sudah belajar. Yang jelas, nah, tamyiz ya mesti apa? Mansub. Terus di sana tentang tamyiz perincian panjang ya kan dalam awamil, maka dilihat kembali. Terus wabikam dirhamin ishtaraita. Bikam dirhamin ishtaraita. Nah, baca. Bikam bahatu jar kam isim istifham mabni ala sukun fi mahalli jarin bi harfil jar fa'il majrur muta'alliqun bil fi'l ishtaraita dirham majrurun bi man majrurun bikam dirhamin ishtaraita bi man. Man bisa mencarikan apa? Min. Di majrur bi min mahdhufah ala al-jumhur. Wa is zujaj majrur bi bafa kam ilai. Nah, di sini juga faedah manikilah berhubungan dengan apa masuknya huruf jar pada isim istifham. Kemudian apa? Setelahnya yang majrur itu sebagai apa? Bikam dirhamin ishtaraita. Maknanya apa dulu, Ahmad? Dengan berapa dirham kau beli? Nah, taib dengan berapa dirham kau beli barang tersebut. Alba harfu jarin jelas. Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahali jarin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li ishtaraita. Dirham majrurun bi min mahdhufa ala ra'dil jumhur. Yani bikam min dirhamin ishtaraita. Nah, ini ra'yi jumhur. Wala ra'yi zajjaj majrurun bi idafati kam ilai. Nah, bikam dirhamin. Berarti idafah kam kepadanya. Dan yang dipilih oleh jumhur ya khanifillah, ini yang lebih banyak penggunaannya dan lebih mudah penalarannya, ya kan? Bikam min dirhamin ishtaraita. Ya, berapa dirham, ya dengan berapa dirham engkau beli. Terus fakam fil mithalil awal. Mithal awal mana? Kam maluk ya fi mawdi raf'in bil ibtida' inda sibawai. Naam wa 'ala al khabariyah inda al akhfash. Taim. Qala undur al kitab safah kadha wa kadha. Sekarang wa wajhul ibtida'i yahuna bismil istifhami ma'a annahu nakirah. Naam. Sisi dikatakan dia ibtida'. Ya, sebagai mubtada ikhwanifillah dengan isim istifham bersama dengan kondisi dia itu sebagai apa? Isim nakirah, ya kan? Dia isim nakirah. Wa ma ba'dahu ma'rifah. Dan setelahnya itu ma'rifah. Huwa anal asla adamu taqdimi wa ta'khir. Ini menurut enam sifat bahwasanya yang merupakan hukum asal adalah tidak ada apa? Taqdim wa ta'khir. Tidak ada yang dikedepankan, tidak ada yang diakhirkan. Berarti kalau dia di depan ya mubtada, kalau yang di belakang ya khabar. Ini asalnya. Jadi berlandaskan pada hukum asal. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fi syarh at-tashil innama hakama sibawaih ala kambil ibtidaiyah wa in kanan nakiratan wa ma ba'daha ma'rifah li anna akthara ma yaqa'u ba'da asma'il istifhamin nakirah wal jumal wal dhuruf. Naam. Alasannya apa? Padahal apa kam di situ apa? Nakirah dan setelahnya ma'rifah, kok kamnya di i'rab sebagai mubtada? Dikarenakan kebanyakan yang jatuh setelah isim-isim istifham adalah nakirah. Demikian pula jumlah dan dhuruf. Wa yata'ayyanu idzaaka an yakuna nam ismul istifhami mubtada'an nahu man qa'imun, man qama, man indak. Tayyib. Fa hakama huna 'ala kam bil ibtida'iyyah wa 'ala al ma'rifati bil khabariyah li yajri al baba 'ala sunanin wahid. Alasannya ini. Tayyib, karena yang banyak jatuh setelah isim istifham ya berupa nakirah atau jumlah atau dhuruf. Misalnya man qa'imun. Nah, siapa orang yang berdiri? Tayyib. Qa'imun kan nakirah. Kemudian man qama ini jumlah. Kemudian man indak ini dhuruf. Sehingga apa? Dipukul rata ya khanifillah. Kam di sini ibtidaiyah. Nah, sedangkan nama rifah itu khabariyah. Agar apa? Liya jadi al-bab ala sunanin wahid. Agar dalam bab ini, dalam pembahasan ini semuanya apa? Berjalan dengan satu jalan. Tidak beda-beda. Waliyakun al-aqallu mahmulan alal aksar. Dan agar yang sedikit itu dibawa pada kondisi yang mayoritas. Nah. Tayyib. Ini pendapat Sibawai. Adapun pendapat Akhfash yang menyatakan bahwasanya kam pada contoh kam maluk dan yang semisalnya itu adalah kam ya pada kedudukan khabar, ini juga selain pendapat Akhfash dikatakan di sini wa huwa ra'yul jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur. Wa daliluhu anna tsani akhassu minal ula fa huwa ahqqu bil ibtida'iyyah. Dalilnya bahwasanya yang kedua itu lebih khusus daripada yang pertama, kam maluk. Mana yang lebih khusus antara kam dan maluk? Ya, malukan. Karena dia apa? Ma'rifah ya, tidak? Dia itu ma'rifah. Sehingga, nah, yang lebih khusus ini, nah, yang sifatnya ma'rifah itu lebih berhak untuk dijadikan sebagai mubtada. Qala al-musannif al-mughni, ba'da an dzakara al-qawlaini wa dalilahuma wal muttajih indi jawazul wajhaini i'malan lidalilain. Dan nah, yang apa yang kuat di sisiku adalah bolehnya kedua apa, cara pengiroban tersebut untuk apa mengamalkan masing-masing dalil dari kedua belah pihak. Nah, adapun perkara khilaf lughawiyah wa nifilah sahl. Nah, karena apa? Secara makna mereka pun sama. Karena khilaf ini tidak sampai mengubah makna, cuman dari siapa i'rab antara dia itu ibtidaiyah atau sebagai apa khabariyah. Qala Dusuki fi hasyiyatihi 'ala al-mughni wa ma dzakarahu min al-ittijahi huwa at-tahqiq ay anna kullan minhumā yajuzu an yakuna mubtada'an wa yajuzu an yakuna khabaran. Nah, enggak usah tengkar. Nah, jadi kedua-duanya boleh. Nah, bisa sebagai apa? Mubtada, bisa sebagai khabar. Wa hadzal khilafu bainahuma fi ma idza kana ba'da ismil istifhami ma'rifah. Wa amma idza kana ba'dahu nakirah aw jumlah aw dzaraf fayata'ayyanu ibtida'iyyatu ismil istifhami kama taqaddam. Ini tanbih yang bagus. Khilaf ini ikhwani fillah ya antara grup Sibawaih dan Akhfash. Ini apabila setelah isim istifham tersebut apa isim ma'rifah. Nam dengan alasan karena ma'rifah itu lebih berhak untuk sebagai mubtada, makanya ada khilaf walaupun dia letaknya di belakang dikatakan sebagai apa mubtada mu'akhar. Tapi apabila nam setelah kam istifhamiyah tersebut adalah apa isim yang nakirah atau berupa jumlah atau berupa dzaraf, maka apa yata'ayyan ya mesti secara pasti bahwasanya kam itu ibtidaiyah. Nah, isim istifham yang ada di situ sebagai apa? Mubtada. Paham? Nah, ini yang penjelasan dalam mughni ini perlu diperhatikan. Qala wal akhfash huwa Sa'id ibn Mas'adah Abu al-Hasan. Qara'a an-nahwa 'ala sibawai. Wa kana asanna minhu. Ya, membaca nahwu pada sibawai dan padahal akhfash itu lebih apa? Lebih tua daripada sibawai. Wa lam ya'khudh 'anil Khalil wa kana mu'taziliyan. Tidak mengambil nahwu dari Al-Khalil. Dan dia dulu dari sisi akidahnya adalah Mu'tazili. Dan ini musibah yang banyak menimpa apa? Ulama lughah. Qala mubarrid ahfadhu man akhadha an sibawi al-akhfash thumma nashi thumma qutrub. Mubarrid mengatakan aku menghafal orang-orang yang mengambil ilmu dari sibawi yaitu al-akhfash kemudian nashi kemudian qutrub. Sannaf al-awsat fi an-nahwi wa ma'ani al-Qur'an wal maqayis fi an-nahwi wal ishtiqaq wa ghairi dhalik. Tufiya sana ashr. Wa qila sana khamsa ashrah. Wa qila ihda wa ishrina wa mi'atain. Naam. Berarti apa? 210 atau 215 atau 221. Taib. Jadi dari sisi nahunya dia mengambil ilmu dari Sibawi. Kalau Sibawi siapa namanya? Sunan. Ha? Siapa namanya si Bawai? Ha? Abu? Abu Amr? Uthman? Ha? Si Bawai Amr ibnu Uthman ibnu Qambar Abu Bishr. Baik. Jadi namanya Amr. Amr bin Uthman ibn Qambar Abu Bishr. Itu akidahnya si Bawai itu sebetulnya. Allah Allah. Jarang ya. Sebutkan oleh para ulama di antara ahli logoh yang akidahnya tayyib sunni di antaranya Ibn Faris. Ibn Faris. Cuman untuk yang lainnya itu tatabbu' dalam artian biasanya mereka menghukumi setelah tatabbu' yaitu meneliti pendapat-pendapat mereka ketika memaknai ayat-ayat sifat baru ketahuan di situ. Karena memang mereka tidak mengarang kitab tentang akidah sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali kalau seorang tatabbu'. Kecuali seperti apa Zamakhsyari yang memang dia pentolan Mu'tazili. Nah, dan dia memang Zamakhsyari walaupun dikenal dari sinahu, cuman dia memiliki tafsir sehingga jelas di situ dengan tafsirnya ini kan tafsir Mu'tazilah ini. Gitu. Nah, ada pun seperti Sibawai kita tidak mengenal, tidak melihat apa dia punya kitab tentang akidah, ya kan? Tentang akidah. Sehingga wallahu taala alam dari sisi akidahnya. Jadi khulasah berhubungan dengan kam apakah ibtidaiyah atau khabariyah ini diingat-ingat. Khilafnya kalau setelah kam itu atau setelah isim istifham itu isim apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Kalau isim ma'rifah maka ada khilaf. Kalau setelahnya itu isim nakirah atau berupa jumlah atau berupa dzaraf maka tidak ada khilaf kalau isim istifham itu fi mahalli raf'in apa mubtada. Naam. Fa'idatun dzakara Suyuti fil Muzhir anna al-Akhfash laqabu 11 nahwiyan. Naam, Suyuti menyebutkan faedah dalam Al-Muzhir bahwasanya Akhfash ini laqab untuk apa 21 ulama nahwu. Minhum al-Akhfash al-Akbar Abul Khattab Abdul Hamid Ibnu Abdul Majid ahadu syuyukhi Sibawai. Ini Akhfash al-Akbar, syekhnya Sibawai. Wa minhumul Awsat Abdul Hasan Sa'id Ibnu Mas'adah tilmidhu Sibawai. Ini yang pendapatnya disebutkan di sini. Ini dia ausat, tengahan. Wa minhum al-akhfash al-asghar Abul Hasan Ali ibn Sulaiman ya min talamidatil mubarrid wa sa'lam. Ini sebagai faedah untuk mengenal ulama-ulama Allah. Kemudian wa fi tsani yaitu pada contoh kam abdan malakta. Kam abdan malakta. Wa fi tsani fi mawdhi'i nasbin 'ala al-maf'uliyah bil fi'li alladhi ba'daha. Ini jelas kalau ini. Ya. Kam abdan malakta. Sebagaimana telah kita lewati tadi kam isim istifham apa i'rabnya? Kam abdan malakta isim istifham mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Wa fi tsalits fi mawdhi'i khafdin bil ba. Naam bikam dirhamin ishtaraita. Cuman yang tadi perlu diingat yaitu pada dirhamin. Dirhamin apa tadi i'rabnya Abdullah? Ada khilaf yaitu apa? Majrurun bimin apa? Bimin muqaddar, ya kan? Atau yang kedua? Naam, tayyib mudhafun ilaih. Diidhafahkan ke kam. Wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsati kama tara. Naam. Semuanya sukun walaupun dalam kondisi rafa, nasab maupun majrur. Naam. Berarti dengan ini kita selesai dari naam al-mabni ala sukun. Wa lamma dzakartul mabniya ala sukuni mutaakhiran khashitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa asrul bina. Naam, beliau terangkan di sini. Naam, tatkala aku sebutkan mabni ala sukun ini belakangan di akhir, aku khawatir muncul apa? Pemahaman yang keliru. Naam, pemahaman yang keliru dari orang-orang yang memahami bahwasanya itu menyelisih asal. Maka aku apa? Cegah. Aku cegah gambaran yang keliru tersebut dengan perkataanku wa huwa aslul bina. Untuk apa? Menetapkan dan menegaskan bahwasanya mabni ala sukun itu aslul bina. Naam. Ai aslu anwa'i. Wa dzalika li khiffatihi wa thiqalil bina. Tayyib. Ya, merupakan apa? Asal jenis bina yaitu mabni ala sukun. Alasannya apa? Ifani fil li khiffatihi. Karena sukun itu apa? Ringan. Sebab apa? Tidak menyandang harokat. Sukun hakikatnya kan tidak berharokatnya, tidak. Naam. Tayyib, dikarenakan ringannya sukun dan apa beratnya bina. Walianal bina'a diddul i'rab. Yang kedua, dikarenakan bina itu lawan dari i'rab. Wa aslul i'rabi bil harakat fa aslul bina'i sukun. Dan asal dari i'rab itu dengan harakat, sedangkan asal bina itu dengan sukun. Ini faedah saja dari sisi penalaran. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari na'am jenis-jenis mabni. Walaupun Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala na'am menyebutkan secara global saja, tidak membahas secara spesifik naam isim-isim yang mabni itu apa. Naam, dan biasanya insyaallah di tempatnya nanti naam penyebutan apa fiil-fiil yang mabni atau isim-isim yang mabni. Naam. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallah.